Mbok yo sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing gendang dandan, ayo kita healing. Sing full senyum, boyo sing full senyum.